Ustaz, apa hukum puasa sunat setelah tanggal 15 Syaban? 15 Syaban kemarin, Senin malam Selasa. Berarti malam ini 28. 28 eh 28, 23. Hah? 23 kan? 22. 22 malam. Idzan tasafa Syaban. Idzan tasafa Syaban, kalau sudah masuk nisfu Syaban, fala tasumu. Jangan lagi puasa. Hadis sahih. Kalau udah nisfu Syaban jangan lagi puasa. Ada yang puasa tadi? Tak boleh. Kalau udah lewat nisfu Syaban tak boleh puasa. Ini hadisnya, Pak Ustaz. Ini hadisnya. Kalau sudah lewat nisfu Syaban tak boleh puasa. Alhamdulillah hamba tak puasa. Yang tak boleh puasa itu orang yang memang sebelumnya tak pernah puasa sunat. Tak pernah dia puasa sunat. Tiba-tiba puasa dia tadi. Tak ada angin, tak ada hujan, puasa dia tadi. La tasumu. Jangan kau puasa. Tapi tiga orang ini boleh. Siapa itu? Yang pertama, memang dari dulu dia biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Puasa dia tadi. Boleh. Nah, jadi kalau ada nanti ada orang, ayo kita makan siang. Oh, udah lewat nisfu Syaban, tak boleh puasa. Tak boleh. Yang kedua, siapa yang boleh? Yang puasa qadha, mengganti. Ibu, kemarin tinggal 7 hari. Tiba-tiba hari ini baru ingat, puasa dia? Boleh. Besok puasa? Boleh. Malam ini sahur? Ya Allah, aku berniat puasa qadha hari lillahi ta'ala. Dapat dua pahala. Qadha-nya dapat satu hari, dapat pahala puasa sunat bulan Syaban. Bagus. Boleh. Yang ketiga, membayar kafarat. Kafarat sumpah. Bersumpah saya, Pak Ustaz, saya tak akan makan lontong gulai paku. Batuk dia pas makan. Oh. Bersumpah tak akan ku makan lagi. Dua hari, menitik Elio. Boleh tak dimakan? Boleh. Sumpah tadi macam mana? Tebus. Macam mana cara menebus sumpah? Fakafaratuhu, cara menebus sumpah, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba saya. Famalam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, bayarlah puasa 3 hari. Salasati ayyam, 3 hari. Jadi sumpah itu bisa ditebus puasa 3 hari? Bisa. Kalau gitu saya tebuslah, Pak Ustaz. Apa sumpahmu? Dulu waktu nikah saya bilang sama istri saya, kaulah yang terakhir tidak akan menikah lagi. Itulah untungnya ibu-ibu yang mengaji, bapak itu tak bisa mengubar sumpah. Bersumpah, Bang. Bisa 3 hari, Bang. Ustaz, apa boleh menerima pemberian dari seorang caleg sementara kita tidak mencoblos dia? Apa salahnya? Apa salahnya? Dia mau ngasih kain. Ustaz, ini kain, saya ambil. Tapi memang duit-duit haram nih tak lama di tangan kita. Ini true story, kisah nyata. Diundanglah saya. Diundang. Dalam hati saya sudah tahu ini pasti acara ini acara politik. Tapi karena segan, sungkan, tak enak hati, datang juga. Betul. Saya duduk di sop paling belakang, di atas tuh. Coblos salam. Habis acara disalamkanlah kain satu, duit 1 juta. Banyak. 500 orang. Masing-masing dapat 1 juta, berarti 500 juta. Kain satu, duit. Kain satu, duit. Begitu dapat, sampai ke tempat parkir, ini ceritanya lama udah, 7 tahun yang lalu. Begitu sampai tempat parkir, saya hidupkan, saya pijak, kopling jebol. Balik ke rumah tak pakai kopling, tukar gigi itu. Besok pergi ke bengkel, berapa betul kopling? 1,5 juta. Jadi rupanya duitnya, jadi kalau mau ambil, pikir-pikirlah. Dapat kain satu, hilang telekung mahal. Ar-Rasyi wal Murtasyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat orang yang menerima sogok, yang memberi sogok. Saat membuka sasaran latihan silat harus didarahi ayam, lalu kepalanya ditanam, membakar kemenyan, membaca mantra-mantra. Kakang telinga bosi mulut tusongkan gigi kunci-kunci Allah kunci mahwa. Katanya agar dilindungi, apa boleh itu Pak Ustaz? Jadi hebatnya ulama Syiah, salah satu mufti Syiah dulu waktu sampai ke Syiah, kata orang kampung, "Tuan, ini hutan ini biar supaya penunggunya tidak marah, maka mesti kita kasih kepala kambing." Jadi ulama dulu itu tidak main haram, bid'ah, dolalah, neraka. Dia senyum. "Oh, jadi mesti kepala kambing." "Iya, Tuan. Kita tanam di dalam tanah nih kepala kambing." "Iya, iya, iya, iya." Nah, ini dipotongnya. Mana lubangnya? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Darah tuh masuk ke lubang, kepalanya digulai. Orang tuh tanya, "Kenapa kepalanya tidak?" "Nanti darahnya, nanti kepalanya." Begitulah mufti Syiah itu dulu merubah tradisi. Ini yang cerita ke saya orang-orang tua dulu, cara ulama berdakwah zaman dulu. Nanti kepala kepala kambing itu digulai, lalu setelah digulai, siapa pertama kali makan kepalanya? Mufti itu. Itulah asal muasal kenapa kalau saya ceramah di rumah orang, kepala kambing itu dikasih ke saya. Jadi, "Ah, kau untuk Ustaz. Lidahnya untuk Ustaz." Ya, ambilkannya pulut kuning. Itu asal muasal story sejarahnya dulu. Lalu kemudian kenapa hantu jembalang tanah setan itu tak mengganggu? Diratibkannya, ratib itu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ratib mengusir hantu setan, lari setan-setan itu semua. Mendengar ratib Tuan Syekh, Tuan Kelipah, Mursyid-Mursyidin, Tarekat Naqsabandiyah, Syekh Abdul Wahab Rokan. Walaupun dia tinggal di Langkat, karena Sultan Langkat itu berkhadam menjadi muridnya, tapi dia tetap tak lupa Riau. Dikirimnya lah khalifah-khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Kalau saya tak datang, ada ustaz nanti mengajar, itu namanya khalifah. Bahasa Arabnya khalifah pengganti. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa itu? Kelipah. Tuan Kelipah. Jadi akhirnya hilanglah tradisi itu. Tapi rupanya hari ini masih ada juga yang melakukan tradisi itu. Macam mana nih Pak Ustaz? Potong ayamnya, kepalanya itu masaklah, makan. Tapi kepala ayam kecil. Bakar kemenyan Pak Ustaz. Dulu kemenyan itu dibakar, asapnya itulah yang membawa ke alam arwana, alam rahwana sana. Adapun bakar kemenyan di Makkah, pergi tengok di Makkah, bergumpal-gumpal menyan, berkilo-kilo jual menyan. Untuk apa itu? Bukhur, asap. Saya pun ada di rumah mengaji Habib-Habib, coba tengok kajian Habib-Habib, pasti ada bukhurnya. Wah, bukhur. Saya pergi ke rumah Habib Muhammad, hidupkan bukhur. Habib Taufik As-Segab, hidupkan bukhur. Habib Umar bin Hafiz waktu datang di Istiqlal, bukhur tak berhenti. Terus, bahkan ada satu orang tugasnya yang hidupkan bukhur. Asal habis hidup kali. Asal habis hidup kali. Bukhur asal. Ya, jangan nanti pada pengajian Habib hidup bukhur. Ini manggil jin ini. Tidak. Malaikat suka pada yang harum-harum. Baca mantra-mantra. Ini jelas manggil setan. Mantra-mantra itu semacam miskol. Kalau dibaca itu datang dia. What can I do? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Kalau sudah minta kepada setan, pada jin, na'uzubillah. Mungkin datuk moyang nenek kita dulu ada hubungan sama jin, sama setan. Waktu dia meninggal, datang dia ke ayah kita. Setelah ayah kita tua meninggal, datang dia ke kita. Bisa jadi datang. Saya anak paling tua, cucu paling tua, bisa jadi dia datang. Sampai sekarang belum lagi. Andai dia datang pas solat sedang malam, "Hai Abdul Somad, aku adalah jin datukmu. Kemudian aku datang ke ayahmu. Setelah sekarang aku datang kepada engkau. Sudah cukup rasanya umurmu. Apa yang bisa aku bantu?" Langsung saya katakan, "Aku tak perlu bantuanmu karena sudah banyak kawan-kawanku di Masjid Raya Senapelan." Akhirnya dia pun pergi kepada yang lain. Sekarang ada pula orang yang sengaja bawa sajen, memang mencari jin. Sengaja tidak makan, tidak minum, badan lemas untuk mencari jin. "Hai jin, masuklah, masuklah." Na'uzubillah. Pergi ke pokok besar, pergi ke bukit, pergi ke tepi pantai, pergi ke gua untuk mencari jin, hantu, setan, jembalang tanah. Padahal hantu-hantu sudah main film semua sekarang. Pak Ustadz, saya mahasiswa. Saya juga bekerja di sebuah kafe. Masuknya di bulan Ramadan, jam 4 dengan 5 jam kerja. Lantas saya belum pernah meninggalkan sholat tarawih sebelum saya masuk ke dalam dunia kerja. Lantas Pak Ustadz, jika 5 jam kerja tentu saya ketinggalan sholat tarawih. Saya ingin pulang kerja langsung tarawih berjamaah, walaupun rakaat saya tidak penuh 11-23 rakaat. Apakah pahala saya tidak sama dengan para jamaah yang lain? Pertama perlu kau lihat dulu tempat kafemu itu. Kalau kafenya yang baik, sekedar minum kopi, minum teh, minum jus, tak ada perbuatan maksiat dosa, tak ada haram, silakan untuk membantu sambil kerja sambil kuliah. Kami dulu pun begitu, kerja sambil kuliah berdikari. Memang itulah yang paling bagus. Jangan hanya minta saja pada orang tua. Salut kita, mudah-mudahan anak kita ini berhasil di sekolahnya insyaallah. Tapi ibadah jangan tinggal. Izin sama mereka. Salat tarawih, bisa engkau pulang ikut salat tarawih, datang ke masjid raya. Ini 23 rakaat, imamnya panjang, datang kemari. Bisa 8 rakaat tambah witir, bagus. Nanti pulang ke rumah malam tambah lagi. Gimana kok begitu? Habis isya 10 rakaat, nanti mau menjelang menjelang sahur tambah lagi 10, tutup dengan witir 3, tetap 23. Nah, jadi teknisnya bisa macam-macam. Saya seorang mahasiswa, memiliki ATM bank konvensional. Apakah saya termasuk pelaku riba? Pindahlah ke bank syariah. Apa payah? Pindah ke bank syariah. Ustaz, transfer gaji kami dari UIN Suska melalui BRI Syariah. Ada tabungan lain, Pak Ustaz? Ada. BSM Syariah, Bank Syariah Mandiri. Orang membuatkan untuk saya. Ustaz, kami buatkan BSM Syariah. Ya. Datang pula Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Kami buatkan Ustaz rekening di Mega Syariah. Ya. Ada Mega Syariah, ada BSM Syariah. Duitnya tak ada, rekeningnya aja. Apa status hadis? Barang siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dicium api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buka api, buka api. Buka HP masing-masing, pilih Google, ada Google, tulis di situ hadis palsu, tulis hadis palsu, spasi somat, spasi Riau Post, dah enter, hadis palsu somat Riau Post, nah nampak, ada tulis di atas. Sudah ditulis oleh Abdul Somad, diupload ke Riau Pos tanggal 19 Juli 2013 jam 9 lewat 21 waktu Indonesia bagian barat. Berarti tulisan ini sudah berapa lama? 5 tahun yang lalu. Kemana aja lo? Awak lo sudah Jakarta, kok lain lo punya. Baru 2 hari Jakarta. Dah nampak? Hadis palsu Somad Riau Pos. Nah, nampak tulisan judul di situ, meneliti. Kenapa? Meneliti hadis palsu. Udah saya kaji, udah tentang hadis siapa yang gembira man farih habidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Hadis tentang minta maaflah kepada istri, minta maaflah kepada orang tua, minta. Ah, udah dikaji, baca. Share, share. Saya kok tak muncul Pak Ustaz? Bolehlah pakai. Muncul. Kenapa tak muncul? Kalau memang palsu, kenapa masih banyak yang menyampaikan dengan dalih motivasi beramal? Motivasi beramal itu untuk hadis dhaif. Hadis dhaif boleh. Hadis dhaif boleh kalau cukup 5 syarat. Yang pertama bukan masalah akidah. Yang kedua bukan masalah hukum halal haram. Yang ketiga tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Yang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima untuk motivasi beramal itu hadis dhaif. Hadis palsu tak bisa. Marah Ustaz? Enggak. Memang bunyinya dari dulu gitu. Kalau Ustaz, apa boleh puasa di hari Jumat saja tanpa puasa di hari? Puasalah sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Tapi saya puasa Daud, Pak Ustaz. Puasa Daud boleh. Hari Kamis dia makan, pas jatuh hari Jumat dia puasa. Hari Sabtu dia makan lagi. Kebetulan. kebetulan jatuh pada hari Jumat, bukan sengaja menjatuhkan pada hari Jumat. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan dan bermanfaat hendaknya insyaallah. Ada yang perlu saya klarifikasi supaya jangan jadi fitnah. Saya sampai ke Masjid Ujung Batu. Sudah? Lalu kemudian mau menyampaikan tausiah, suara mikrofon itu tak sampai ke telinga jemaah. Suara masjid, mikrofon masjid raya ini sampai. Jangan karena takut mengangguk ya sampai. Tak sampai. Ada jenis maka di mana-mana saya ceramah saya sampaikan perbaiki mikrofon. Karena inti pengajian terletak pada mikrofon. Ada model mikrofon tuh sikit aja kita bercakap. Assalamualaikum. Jelas nih. Ada model mikrofon itu tagang leher kita. Orang tak dengar. Ada pula pakai echo. Ini orang mesti ngerti. Masjid tak perlu pakai echo. Assalamualaikum. Upar jaman sol. Ini bukan dangdut. Tuh, saya tak pernah minta jemput. Carilah dari mulai Ujung Batu, Pasir Pangarayan, sampai ke Taluk Kuantan, sampai ke Bagan Siapi-api. Belum pernah saya minta jemput. Belum pernah. Jemput saya enggak. Tahu saya jauh. Saya datang sendiri. Tak pernah minta jemput. Saya tak pernah minta macam-macam. Tak pernah minta belikan tiket pesawat, harus eksekutif, harus duduk di depan, harus kirim DP. Tak pernah sampai sekarang. Tapi mikrofon ini betulkanlah. Karena disitulah inti pengajian. Kan mau menyampaikan tabligh akbar. Kalau jamaah ramai macam ini, hidupkanlah kipas. Saya insya Allah tahan panas, masih sehat saya. Tapi jamaah yang tua-tua anak-anak, pakai oksigen, panas minta ampun. Yang ketiga kalau jamaah itu di luar, ini masjid, acaranya di luar, jualnya. Buatkanlah layar di luar, agak dua. Kemudian buatkan mikrofon. Saya tak mau marah, datang marah-marah. Apa nih panitia? Saya tak mau mempermalukan panitia. Tapi apa kata saya? Ini keadaan tidak kondusif. Maka malam ini yang saya sampaikan kesimpulan kaji saja. Mari kita perbaiki hubungan hablum minallah. Mari kita perbaiki hablum minannas. Siapkanlah Al-Quran untuk kita baca nanti. Banyak-banyak siapkan duit untuk sedekah belikan buka puasa. Dan tuntut ilmu-ilmu tentang Ramadan. Saya sampaikan 5 poin. Setelah itu saya bawa jamaah supaya tenang hati membaca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallahu falak sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu saya baca doa, habis itu saya pulang. Paham sendirilah. Mestinya katakan Ustaz Somad itu tadi kondisi tidak kondusif, tapi dia sudah menyampaikan inti kami sebagai panitia memohon maaf. Begitu mestinya. Jangan katakan Ustaz sakit. Ustaz sakit. Masih sehat lagi. Semalam rekaman TV One 45 episode. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam tadi malam. Sudah selesai, apa kata orang TV One? Belum pernah kami merekam orang selama ini Pak Ustaz. Ustaz ini pemecah rekor. Saya tak sakit insya Allah. Saya tak takabur, tidak takabur. Ini semua karena doa bapak-bapak ibu semua. Mereka selalu mendoakan. Bahkan saya sendiri pun tak yakin saya sehat. Kadang dari rumah itu kadang suara hilang-hilang timbul. Tapi begitu jumpa dengan jamaah, bangkit dia. Begitu doa orang-orang baik. Tapi jangan bilang Ustaz sakit. Jangan karena ingin menyelamatkan diri, padahal kita salah, akui kesalahan. Kami sebagai panitia, keliru, tidak siap, kami mohon maaf. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana mungkin saya meninggalkan orang Rokan Hulu? Yang pertama kali tempat saya ceramah paling banyak Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Saking seringnya saya ke Rokan Hulu dulu, sampai di mana saya ceramah terlambat saya datang ke Riau, Bank Riau Kepri. Apa kata orang? Ustaz jam berapa dari Pasir? Disangka orang saya orang Pasir. Saking seringnya saya ke Pasir. Tak mungkin saya benci, tak mungkin saya tinggalkan. Tapi yang dimuliakan Allah, ini perlu kita klarifikasi. Karena zaman fitnah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan hati jiwa kita semua insyaAllah. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah, agama, keyakinan kami sampai anak cucu cicit kami, ya Allah. Wa 'afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa melaksanakan puasa nanti, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah menurut para ulama salafus saleh. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab, dihitung di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin muslimat, ya Allah. Allahumma dfa'anna al-ala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan mereka dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali man sabaqana, saudara kami yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ya Allah. Allahumma hadi qawmana fa innakum la ya'lamun. Orang-orang yang mencaci maki, menyumpah serapah kami, berikan mereka maaf, ya Allah. Berikan mereka hidayah, ya Allah. Tunjukkan mereka jalan yang benar, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.